putus cinta merana hati. Kekasih yang termanis kini telah hilang, menjauh mimpi indah bersama engkau. Takdir tidak seperti yang kukira. Puaskah kau di sana melihat siksaku? Sakit tak kunjung reda bila ingat engkau. Kapan cahaya cinta menerangi jiwa yang haus kasih sayang tulus? Tak bisa ku biarkan semua ini mempermainkanku, membawa tak mau hidupku dihancurkanmu. Ku harus lupakan keberadaanmu. Puaskah kau di sana melihat siksaku? Sakit tak kunjung reda bila ingat engkau. Kapan cahaya cinta menerangi jiwa yang haus kasih sayang? Bisa ku biarkan semua ini mempermainkanku, membawaku jatuh? Tak mau hidupku dihancurkanmu. Ku harus lupakan keberadaanmu. Dengarlah oh Tuhan suara kecewaku. Yang jadi rumah jiwaku. Tak bisa ku biarkan semua ini mempermainkanku, membawaku jatuh. Tak mau hidupku dihancurkanmu. Ku harus lupakan keberadaanmu. Dan bisa ku biarkan semua ini mempermainkanku, membawaku jatuh. Tak mau hidupku dihancurkanmu. Ku harus lupakan keberadaanmu.